Di sini dikatakan ada dua murid Tuhan Yesus yang menyampaikan permohonan permintaannya supaya Tuhan Yesus mengabulkannya. Dikatakan murid itu adalah Yakobus dan Yohanes. Walaupun di sana ada juga murid-murid yang lain bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Tetapi yang dikatakan di dalam teks perikop firman Tuhan ini tadi, yang melakukan permohonan itu ialah Yakobus dan Yohanes. Berharap supaya Yesus mengabulkan permintaan yang mereka inginkan. Ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Di sini dikatakan Yakobus dan Yohanes mempunyai permintaan kepada Yesus. Dan Yesus menjawab ayat selanjutnya, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepadamu?" Apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepadamu atau bagimu? Lalu Yakobus dan Yohanes menyampaikan apa yang mereka inginkan atau yang mereka minta. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Inilah permintaan murid Yesus yang disampaikan kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat-ayat sebelum teks perikop firman Tuhan ini tadi, Yesus dan murid-murid di sini sedang melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Makanya ada juga murid-murid yang lain selain Yakobus dan Yohanes dalam perjalanan itu, karena mereka sama-sama menuju Yerusalem. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ayat 33, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Artinya Bapak Ibu, kisah ini ketika murid-murid dan Yesus mau masuk melakukan perjalanan ke Yerusalem. Disitulah ketika murid-murid juga menyampaikan permohonannya kepada Yesus. Kalau kita perhatikan kembali, sebenarnya di sini hati Yesus sebenarnya sedang kacau, sedih. Kalau kita lihat ketika dia berdoa, dikatakan hatinya begitu sedih dan ingin mati rasanya. Karena dia akan menggenapi apa yang Allah kehendaki di dalam diri Yesus. Ketika itu juga murid-murid menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan, murid-murid nampaknya di sini belum memahami dengan jelas apa maksud dan tujuan Yesus pada saat itu. Walaupun seperti yang kita ketahui bahwa murid-murid sudah cukup lama bersama-sama dengan Yesus, melayani bersama-sama dengan Yesus. Namun apa yang sesungguhnya yang diinginkan Tuhan Yesus, nampaknya mereka belum memahaminya dengan benar-benar. Kemungkinan pemahaman dari murid-murid di sini masih sama dengan pemahaman orang-orang Yahudi secara umum pada saat itu. Di mana orang-orang ini menginginkan, ini kan ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, mereka menginginkan bahwa yang datang itu atau Mesias itu adalah seorang raja yang dapat membebaskan mereka nantinya. Yang dapat memimpin mereka nantinya. Yang memimpin secara dunia, ada pemahaman orang-orang pada saat itu. Mungkin juga murid-murid ini menyampaikan permohonannya supaya nanti ketika Tuhan Yesus memerintah di dalam kerajaannya, biarlah aku buat di sebelah kanan, aku di sebelah kiri. Artinya menjadi kepercayaan nantinya ketika Tuhan Yesus akan memimpin. Ada pemahaman-pemahaman yang seperti itu di antara orang-orang Yahudi secara umum pada saat itu. Sehingga mereka berharap bahwa mereka lah nanti kepercayaan, tangan kanan, tangan kiri daripada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Tuhan Yesus mengetahui segalanya. Tuhan Yesus mengetahui apa yang dalam pikiran murid-murid. Tuhan Yesus mengetahui apa yang dipikirkan oleh murid-murid pada saat itu. Makanya dikatakan ayat selanjutnya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Lalu selanjutnya Yesus balik bertanya kepada murid-muridnya, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Itu jawaban pertanyaan Yesus kepada murid-murid selanjutnya. Lalu ayat 39, jawab mereka, kami dapat. Mereka berkata, kami dapat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang dimaksud di sini dengan cawan ialah penderitaan yang akan dialami Tuhan Yesus. Sedangkan baptisan adalah tentang kematiannya di kayu salib. Tetapi mereka mengatakan kami dapat, memang benar. Mereka dapat juga mengalami penderitaan-penderitaan. Baik ketika Tuhan Yesus masih berada di bumi dan setelah Tuhan Yesus juga tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka juga mengalami penderitaan, penganiayaan ketika mereka melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Seperti Yakobus yang mati atas perintah Raja Herodes. Kalau kita mau melihat di sana di dalam Kisah Para Rasul 12. Artinya juga penderitaan bahkan kematian itu dialami oleh murid-murid pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, walaupun mereka, murid-murid mengatakan bahwa mereka sanggup mengalami penderitaan, bahkan kematian di dalam pelayanan mereka ketika mengikuti Yesus, maupun ketika tidak bersama-sama dengan Yesus. Tetapi hal permintaan mereka dikatakan, aku tidak berhak memberikannya. Karena itu telah disediakan bagi orang-orang yang akan mendapatkannya. Telah disediakan bagi orang-orang yang mendapatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa tujuan daripada permintaan Yakobus dan Yohanes di sini? Bisa saja supaya mereka besar, supaya mereka terkemuka. Boleh kita bayangkan ketika seorang pemimpin atau ini bahkan seorang raja mempunyai tangan kanan, kepercayaan, pasti juga yang terkenal atau yang terkemuka, yang dikenal orang adalah orang-orang kepercayaan. Orang-orang yang di bawah pemimpin ini. Mungkin seperti itu juga yang diharapkan oleh murid-murid pada saat itu. Ini dapat kita lihat melalui jawaban Yesus. Karena Yesus Maha tahu apa yang dipikirkan oleh manusia, termasuk pikiran murid-muridnya pada saat itu. Makanya jawaban Tuhan Yesus selanjutnya, ketika barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Pelayanan dan hamba, hidup sebagai hamba yang melayani, inilah yang menjadi pokok perenungan kita pada hari ini. Hidup sebagai hamba yang melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Tuhan, ketika dikatakan pelayan atau hamba, apakah kita berpikir pelayan dan hamba itu hanyalah para pendeta, majelis, speaker, channel speaker, dan lain-lain? Apakah masih sebatas itu kita berpikir pada saat ini? Ah, sudahlah, pelayan itu kan cukuplah para pendeta, majelis, speaker, dan lain-lain. Kalau kami ini jemaat biasanya. Apakah kita masih mempunyai pemikiran seperti itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua kita orang percaya adalah pelayan dan hamba daripada Tuhan. Karena kita telah menerima keselamatan itu. Mengapa kita dikatakan pelayan dan hamba? Karena kita telah menerima keselamatan itu. Kita orang-orang percaya telah menerima keselamatan itu, maka kita semua adalah para pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita semua adalah hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita, maka pada saat ini kita selayaknya juga melayani Dia. Melalui perenungan kita minggu ini, ada beberapa hal pokok penting, poin yang ingin kita renungkan. Melalui perenungan ini, mungkin pada saat ini kita berpikir bahwa kami tidak dapat melakukannya, saya mungkin tidak dapat melakukannya pada saat ini. Tetapi percayalah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan kita ketika kita melayani Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, dimanapun kita berada. Melakukan dengan pekerjaan yang sungguh-sungguh, tentu Bapak Ibu sekalian, baik pun muda-mudi pada saat ini, ada yang sudah bekerja. Dengan melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang percaya, ya kita di sana sudah termasuk melayani. Karena kita menunjukkan siapa diri kita dan kita melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Begitu juga dengan mungkin sebagai orang tua, kita telah mendidik anak-anak kita dengan takut akan Tuhan. Kita sudah melaksanakan di sana pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak yang masih kuliah, studi dalam pendidikannya. Ketika anak-anak kami sekalian melakukan pendidikannya, belajar dengan baik, menunjukkan bahwa saudara-saudara adalah orang-orang percaya, di sanalah pelayanan saudara-saudara anak-anak kami muda-mudi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, nilai seorang hamba hanyalah di dalam pelayanan. Nilai seorang hamba adalah hanya di dalam pelayanan. Hamba yang tidak melayani sama sekali tidak punya nilai. Hamba tidak bekerja untuk dirinya, tetapi hamba bekerja untuk tuannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melayani karena kita sudah lebih dahulu dilayani oleh Tuhan Yesus yang telah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudara, pelayanan, melayani harus menjadi moto ataupun pribadi yang kita miliki dimanapun kita berada, kapan saja pun kita harus siap menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya melayani dimanapun kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan dimanapun kita berada, mari kita tunjukkan senantiasa bahwa kita adalah pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang telah ditebus dan mendapatkan keselamatan. Sedangkan yang terakhir adalah menjadi besar dan terkemuka. Kalau kamu mau menjadi besar, harus menjadi pelayan. Kalau kamu mau menjadi terkemuka, harus menjadi hamba. Itulah yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini. Meneladani kehidupan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Hiduplah sebagai hamba yang melayani dimanapun kita berada. Inilah firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Hiduplah sebagai hamba yang melayani. Dan sebagai ayat penutup dalam pemberitaan firman Tuhan ini, di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima yang ditentukan bagianmu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami telah bersama-sama mendengarkan, kami telah sama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami seluruhnya orang-orang percaya adalah para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Siapapun kami Tuhan, baik kami jemaat sekalipun, kami menyadari bahwa kami adalah Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu. Baik di tengah-tengah keluarga kami, baik di tengah-tengah pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang meneguhkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pada saat ini. Berkati seluruh anak-anak Tuhan pada saat ini Tuhan. Di dalam pekerjaan aktivitas mereka ya Tuhan, Kau berkati. Begitu juga dengan seluruh anak-anak kami di dalam pendidikan mereka. Tangan pengasihan dan pertolongan Tuhanlah yang menolong memberkati mereka. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang memateraikan firman-Mu di dalam kehidupan dan pemikiran kami. Sehingga kami Tuhan boleh melakukannya senantiasa. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama nanti berdoa doa Bapa kami, dan doksologi nanti berkat sampaikan oleh Inang Pendeta. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Pada Allah beri puji serta kepada firman Tuhan. Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan bagi Tuhan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka juga di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba Tuhan. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk melayani dan bukan dilayani. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.